Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang di luar masjid menghafal. Semuanya. Keras suaranya, lantang. Yang sebelah kanan saya. Yang di depan saya. Yang sebelah kiri saya. Yang di atas. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh al-mutqin al-jihbid amirul mu'minina fil hadith Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah fi kitabihi sahih kitabul hajj babu man nahara hadiyahu biyadih. Bab yang menahr hewan hadiyunya dengan tangannya sendiri. Baik. Terkait dengan menyembelih hewan hadiyu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, disembelih sendiri. Ini yang afdal bagi yang mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kemungkinan yang kedua, diwakilkan kepada orang lain, diserahkan kepada orang lain untuk menyembelih hadiyunya. Ini boleh dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk sahabat Ali untuk menyembelih hewan hadiyunya. Ya. Nanti akan disebutkan pada beberapa bab setelahnya. Sahabat Ali yang diperintahkan Rasul untuk menangani hewan hadiyunya. Sehingga boleh disembelih sendiri, boleh pula diwakilkan oleh orang lain. Kalau menyembelih sendiri harus punya kemampuan. Ya, punya skill menyembelih dan mengerti ahkamnya. Kalau diwakilkan kepada orang lain, diwakilkan kepada orang yang punya skill, kemampuan dalam menyembelih dan mengerti pula ahkamnya. Biasanya para jazar. para jagal-jagal hewan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sahl bin Bakar Al-Basri. Qala haddathana Wuhayb ibn Khalid Al-Basri. An Ayyub wa Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Bapaknya namanya Kaisan. Ayyub ibn Kaisan Sikhtiyani Al-Basri. An Abi Qilabah. Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Al-Jarmi. An Anas wa Anas ibn Malik Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa dzakara al-hadis, dan beliau menyebutkan hadis cukup panjang. Qal, beliau mengatakan, wa nahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sab'a budnin qiyama. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menahar dengan tangannya 7 ekor unta hadyu qiyaman, dalam keadaan unta-unta itu berdiri. Nanti akan disebutkan pembahasannya di bab yang setelahnya. Wa dhaha bil madinati, dan beliau udhiyah berkurban di kota Madinah. Kabasyaini amlahaini aqranaini. Dengan 2 kambing kibas. Amlah. Amlah itu yang ada warna-warna hitam di bagian muka, perut. Amlah. Aqranain yang bertanduk. Ya, kambing kibasnya bertanduk dan ada warna-warna hitam di bagian muka, di bagian perut, bagian kaki. Namanya amlah. Mukhtasaran. Demikian disebutkan secara mukhtasar. Syahidnya pada kata-kata nahara biyadihi. Nahara biyadihi. Beliau menahar dengan tangannya sendiri. Sisa pembahasan kita baca pada pembahasan hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babu nahril ibili muqayyadatan. Bab menahar unta dalam keadaan terikat. Muqayyadatan. Tayyib, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Nahrul ibil muqayyadah adalah sunnah Rasulullah SAW. Adapun sifatnya, ialah unta itu diikat pada bagian kaki depan sebelah kiri. Dia kan punya 2, ada 4 kaki kan? Apa 2? 2 atau 4 unta itu? Empat. Yang bagian depan sebelah kiri ditekuk, diikat. Sehingga posisi dia kaki depan sebelah kiri itu menekuk, badannya mendongak. Semuanya masih pada posisinya. Nanti dinahar di bagian nahrnya itu. Ya. Disebutkan itu dalam hadis Jabir bin Abdullah Indah Abi Dawud, terkait dengan sifatnya, kaifiyah mengikatnya itu disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai, dari Indah Abi Dawud. Lafadznya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yanharun al badnata badanata ma'qulat al yusra anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yanharun al badnata ma'qulat al yusra qa'imatan ala ma baqiya min qawaimiha qa'imatan ala ma baqiya min qawaimiha, yang artinya kepada sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka dahulu menahar unta badanah, unta gemuk yang untuk korban itu, ma'qulatal yusra, terikat kaki sebelah kirinya. Ya, diikal, diikat kaki sebelah kirinya, qa'imatan 'ala ma baqiya min qawaimiha, dan dia berdiri pada sisa-sisa kakinya. Tergambar ya. Jadi tiga kakinya masih berdiri, kemudian kaki yang sebelah kiri ditekuk. Tekuk gitu. Ini ketemunya nanti dia akan menderum tapi kepalanya akan mendongak. Memudahkan untuk dinahar. Ini adalah sunnah. Adalah as-sunnah. Baik, apakah diperbolehkan untuk mengikat yang sebelah kanannya? Diikat sebelah kaki kanannya, bukan sebelah kaki kirinya. Jawabannya boleh. Jawabannya diperbolehkan. Dikarenakan riwayat Jabir tadi tidak menunjukkan pembatasan. Hanya menjelaskan tindakan Rasul dan para sahabatnya. Secara afdolnya kaki kiri yang diikat. Tapi diperbolehkan untuk mengikat kaki yang sebelah kanannya. Diganti ya. Diganti-gantikan. Nah. Itu kaifiyah, tata cara mengikat, menahar unta korban, unta hadyu secara muqayyadah terikat. Kaki yang sebelah kiri bagian depan yang ditekuk, yang diikat. Nah, kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi al-Basri. Qala haddathana Yazid ibn Zuraiyah al-Basri an Yunus wa Yunus ibn Ubayd al-Basri an Ziyad ibn Jubair juga al-Basri. Jadi sanadnya dari mulai awal sampai Ziyad Basriyun. Namanya Musal Salun Bil Basriyin ila Ziyad bin Jubair. Adapun sahabinya Abdul bin Umar Madani. Qala dia berkata ra'aitu bin Umar radhiyallahu anhuma. Aku pernah melihat Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya ata ala rajulin, mendatangi sesama laki-laki. Tidak tahu namanya siapa. Qad anakha badanatahu. Dia telah menambatkan unta korbannya. Yanharuha. Hendak dia nahar. Jadi dibiarkan berdiri tegak. Ditambatkan di sebuah tempat. Mau dinahar dengan cara seperti itu. Qala maka berkata Ibnu Umar, ib'athha qiyaman. Bangkitkan unta itu dalam kondisi berdiri, muqayyadatan, dan diikat. Yani diikat kaki sebelah kiri bagian depannya. Sunnat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال شعبة أن يونس akhbarani Ziyad. Ini riwayat Syu'bah menerangkan Yunus menggunakan sigat akhbarani. Kalau di atas Yunus an, ya, menggunakan an-anah. Enggak ada masalah. Tayyib. Ini adalah kaifiyah pertama sunnah nahr. Kaifiyah pertama sunnahnya nahr, menahr unta dalam keadaan muqayyadatan. Dan dijelaskan terkait dengan sifat takyidnya. Barakallahu'alaikum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ucapan sahabi sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qaulu sahabi sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahu hukmul marfu'. Lahu hukmul marfu'. Ucapan seorang sahabi ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dihukumi sama seperti marfu', yakni sebagai sabda Rasul atau sebagai tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hujjah. Hujjah. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian yang dimaukan dengan sunnah di sini adalah hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah dengan makna lawan dari wajib. Tapi sunnah di sini umum mengandung makna hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bimbingan Rasul macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah, ada yang afdaliyah, macam-macam. Sehingga lebih umum bahasanya. Lebih umum bahasanya. Kalau dia bertanya, apa hukumnya menahr unta dalam keadaan mendrum semua kakinya. Ditekuk semua kakinya gitu. Tadi kan diikat satu. Ini ditekuk semuanya. Mendrum dia. Namanya barikatan. Al-jawab, yajuz. Diperbolehkan dan tidak mempengaruhi keabsahan nahr. Diriwayatkan dari Al-Hanafiyah, pendapatnya Al-Hanafiyah, mereka berpendapat sama saja apakah di nahr dalam kondisi berdiri terikat ataukah mendrum barikah. Semuanya sama. Jadi ulama yang mengatakan lebih afdal berdiri terikat. Tapi kalau dia menyembelihnya atau menahrnya dalam kondisi mendrum, namanya barikatan, boleh. Nama ikhwan, dan menempati sunnah, muwafaqatu sunnah, itu lebih barokah. Lebih barokah dan berpahala ketika diniatkan ta'asyi bin Nabi SAW, ketika diniatkan menelatih Nabi kita Muhammad SAW. Qala rahimahullahu ta'ala babu nahl budni qa'imatan. Ini berkaitan dengan hadis pertama yang kita bahas. Ini lengkapnya di sini. Qala babu nahl budni qa'imatan. Bab menahr unta-unta korban dalam keadaan berdiri. Ini untanya berdiri. Ini adalah keisi yang kedua yang sunnah. Dan prakteknya digabungkan antara muqayyadatan dan qa'imatan. Paham ya? Berdiri pada kaki-kaki yang lain. Yang diikat kaki depan sebelah kiri. Paham ya? Jadi tidak semua diikat. Tidak semua berdiri. Sekali lagi, yang diikat kaki depan sebelah kiri. Diikat. Ditekuk, diikat. Kaki yang lain tetap dalam posisi berdiri. Itu yang sunnah. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Umar, itu merupakan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibaca barusan riwayatnya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma shawaf qiyaman. Berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau, lafaz shawaf dalam ayat tentang masalah kurban ay qiyaman, dalam kondisi hewan-hewan korban itu berdiri. Shawaf itu kan bersof-sof gitu. Tapi yang beliau menafsirkan al-qiyaman, berdiri. Disembelih dalam kondisi berdiri. Ini menguatkan, ini tadi menguatkan riwayat di atas. Kita baca hadis Anas bin Malik yang sebelumnya, yang pertama yang ringkas itu. Ini adalah hadis yang cukup panjang. Yang panjangnya, yang lengkapnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Hasan bin Bakar yang di atas. Qala haddatsana Wuhayb yang di atas. An Ayyub an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya belum mengatakan shalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra bil madinati arba'an. An-nabi sallallahu alaihi wasallam shalat dhuhur di Madinah 4 rakaat. Jadi kadang-kadang beliau masih mukim, belum berangkat safar. 4 rakaat sempurna. Wal 'asra bi dzil hulaifati rak'atain. Dan beliau salat asar di dzul hulaifah 2 rakaat. Qasar. Padahal jarak Madinah dan dzul hulaifah tidak jauh. Kenapa udah qasar? Dikarenakan beliau hendak berangkat safar, hendak berangkat ke sebuah tempat itu Mekah yang sudah masuk jarak safar. Maka ketika dia sudah melintasi, sudah melampaui desanya, sudah enggak nampak genteng-genteng desanya, semenjak itu diperbolehkan untuk qasar. Dipahami? Beliau menuju ke Mekah. Tujuan utamanya ke Mekah. Madinah, Mekah, sepakat jarak safar. Beliau singgah di Dzul Hulaifah. Tidak jauh dari kota Madinah. Tapi sudah tidak nampak genteng-genteng Madinah. Ya, di Dzul Hulaifah sudah diperbolehkan qasar. Dipahami ya? Tetapi kalau antum berangkat ke sebuah tempat yang belum jarak safar, Anda tidak boleh qasar walaupun keluar dari batas desa. Antum sekarang di Kecamatan Sidayu. Betul ya? Desa Sekaran. Antum mau ke Bungah sana. Sidayu Bungah jarak safar enggak? Belum ya? Belum. Tapi antum di Bungah udah enggak nampak Sidayunya. Antum sudah keluar dari batas Kecamatan Sidayu atau Desa Sedagaran. Tapi dikatakan Anda tujuannya adalah Bunga, belum jarak safar, Anda tidak boleh qasar. Anda masih mukim 4 rakaat. Ketika Anda misalkan singgah di abar-abir situ, ya keluar dari jembatan itu yang ada pembensinnya, ada rumah makan sebelahnya itu kan sudah keluar batas wilayah Kecamatan Sidayu, abar-abir. Itu belum boleh qasar. Dikarenakan Anda tujuannya adalah Bunga, belum jarak safar. Tapi kalau Anda berangkat dari Sidayu menuju ke Surabaya, safar atau belum? Safar. Yakin? Hah? Yakin ya? Yakin. Orang sini mengatakan lungo ning Surabaya. Hah? Safar ke Surabaya. Maka ketika Anda sudah melampaui wilayah Jagaran, sudah melampaui wilayah Sidayu, Anda sudah boleh qasar. Dan berangkat, zuhur masih di rumah. 4 rakaat. Jam-jam 2 ada rencana mau pergi ke Surabaya. Berangkat. Sampai di Bunga Asar. Antum turun sehingga berapa rakaat? 2 rakaat. Anda sudah bisa qasar 2 rakaat di Bunga dikarenakan Anda menuju ke sebuah tempat yaitu Surabaya yang sudah jarak qasar. Yang sudah jarak safar, apa-apa. Sehingga boleh memulai qasar salat ketika sudah melampaui batas desanya. Paham enggak? Dipahami ya? Ini riwayatnya, ini dasarnya dan dijelaskan sama Al-Hafiz dalam Fathul Bari pada pembahasan sebelumnya Kitabus Shalah. Qala fa bata biha. Lalu beliau menginap bermalam di Dzulhulaifah. Falamma asbaha, maka tatkala keesokan paginya, raqiba rihlatahu, beliau menaiki hewan tunggangannya, faja'ala yuhallil wa yusabbih, dan beliau mulai bertahlil dan bertasbih. Falamma ala 'alal baida, maka tatkala beliau naik, ya, sudah berada di atas al-baida, nama tempat namanya Baida. Kalau mana bahasanya, sebuah tempat yang kosong, tidak ada padanya pohon-pohonan ataupun yang lainnya. Ketika beliau sampai di Baida, labba bihima jami'an. Beliau talbiyah dengan kedua-duanya semuanya. Yaitu dengan hajj dan umrah. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Qala falamma dakhala Makkah. Maka tatkala beliau masuk Mekah, sampai di kota Mekah, amarahum yahillu, Rasul memerintahkan mereka para sahabat untuk tahallul. Karena mereka tidak membawa hewan haji, mereka haji tamattu. Ya, selesai tawaf kemudian sa'i safar marwah tahallul. Rasul enggak tahallul karena membawa hewan haji, haji kiran. Jadi bahas sebelumnya. Wadahara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sab'a budnin qiyaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menahar dengan tangannya sendiri 7 ekor unta hadyu dalam kondisi unta-unta itu berdiri. Qiyaman ini halnya badannya, bukan rasul. Kalau rasul qaiman kan gitu ya. Dikarenakan qiyaman kembali kepada sab'a budun. Wadhaha bil madinati kabshayn yamlahain yaqranain, dan beliau udhiyah berkurban di kota Madinah dengan 2 kambing kibas amlah aqran. Qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Isma'il. Musaddad ibnu Musarhad Abul Hasan al-Basri. قال حدثنا إسماعيل إسماعيل ابن علية علية ابنة هذا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم مشهور dengan ابن علية عن أيوب عن diatas الزختياني عن أبي قلابة عن diatas عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. ثم دعنا دي هذا. قال وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه. Sekarang teman-teman isnad yang lain Ayub dari seorang laki-laki dari Anas bin Malik. Ini untuk menerangkan terkhilaf di kalangan para rawinya. Ada yang mengatakan Ayub an Abi Kilabah an Anas. Ada yang mengatakan Ayyub an rajul an Anas. Inilah ya dur, enggak ada masalah dikarenakan sudah disebutkan namanya siapa rajul tadi, yaitu Abu Qilabah. Dan yang menambahkan dengan nama adalah rawi-rawi yang sangat kuat. Uhayb, Ismail, dan yang lain-lainnya menyebut nama langsung Abu Qilabah. Jadi enggak ada masalah. Qala thumma bata hatta asbah. Kemudian beliau bermalam di Dzulhulaifah hingga subuh. Fasala subha, beliau mengerjakan salat subuh di Dzulhulaifah. Thumma raqiba rahilatahu, Kemudian beliau menaiki hewan kendaraannya. Hatta idza stawa bil baida ahalla bil bi umratin wa hajjah. Hingga ketika sudah sejajar baida dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ihlal umrah dan haji. Labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Indah. Syahidnya pada kata-kata wa nahara bi yadi sab'a budnin qiyaman. Ada kata-kata qiyaman. Lafaz ini yang tegas menunjukkan nahrul budni qaimatan. Menahar kurma-kurma. Menahar unta-unta kurban, unta-unta hadyu dalam kondisi dia berdiri. Berdiri. Dan berdirinya muqayyadatan, diikat kaki kiri bagian depannya. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ingat, ini hanya pada unta. Ya, ini kaifiyah pada nahrul ibil, pada unta. Barakallahu fikum. Tayyib, ada satu lafaz yang penting untuk disinggung ya ikhwan. Pada hadisnya Anas bin Malik ini. Pada kata-kata wa dhaha bil madinati kabashaini amlahaini aqranain. Dari lafaz ini kita bisa ambil faedah bolehnya jamaah haji di Mekah sana dia menyembelih hadyu dikarenakan hajinya. Di tanah air dia juga berkorban. Barakallahu fiik. Ada ya juz, karena Rasulnya mengamalkannya. Beliau berhaji, pada hajinya beliau menyembelih unta hadyu. Di Madinah beliau udhiyah dengan dua ekor kambing kibas amlah akron. Dipaham ya? Berarti boleh bagi para jamaah haji yang sedang haji di tanah suci sana. Di sana dia menyembelih hadyu untuk hajinya. Di tanah air menyembelih korban. Dipaham? Ada ya juz. Dan tidak harus sama. Bisa kambing dua-duanya. Bisa yang di kambing yang di tanah suci. Serekat sapi yang di tanah air. Atau sebaliknya. Bebas. Yang penting di tanah suci dia hadyu. Di tanah air dia udhiyah. Menyembelih hewan kurban. Barakallahu fikum. Nah. Hadza wadhih. Tapi ini bukan keharusan ya. Bukan keharusan. Kalau dia punya kemampuan silakan. Tapi kalau tidak punya kemampuan. Maka cukup dengan hadyu dia ketika di manasik haji. Kemudian terkait dengan udhiyah. Terkait dengan udhiyah adalah. Dianjurkan. Kalau kambing. Kambing kibas. Itu jantan. Dengan sifat yang disebutkan tadi. Amlah akron. Amlah itu ada kehitam-hitaman di bagian wajahnya. Bagian matanya, kakinya, perutnya. Akronnya bertanduk. Disebutkan dalam lafaz yang lain. Saminaini. Samin. Gemuk. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi. Saminain dengan sa. Musallasah. Saminain yang harganya mahal. Itu otomatis. Sudah kambing kibas. Gemuk. Bertanduk. Ada kehitaman di bagian wajah. Tangan sama perutnya. Itu mahal itu. Itu mahal. Sehingga untuk hewan kurban. Semakin mahal. Semakin gemuk. Afdal. Ketika terpenuhi semua ketentuan di atas itu yang paling afdal. Barakallahu fikum. Ada yang tanya barangkali, lebih afdal yang mana Ustaz? Gemuk besar satu. Atau ya standar dua atau tiga. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Satu gemuk. Atau dua standar lah. Pilih yang mana? Satu gemuk. Atau dua dari banyak. Nah, itu ada jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalam syarah Bulughul Maram. Beliau menjelaskan tergantung kondisi. Kalau kondisi kaum muslimin tidak memerlukan pangan. maka yang afdal adalah satu gemuk. Tapi kalau kaum muslim memerlukan pangan ketika itu, dan supaya disebarkan di banyak tempat yang memerlukan makanan, maka dua lebih afdal. Dua, tapi standar. Ingat kata situasinya, barakallahu'alaikum, wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, al-mu'adzin yu'adzin, barakallahu'alaikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله طيب بارك الله فيكم yang dihafal hadis Ibnu Umar ya. Pendek ya. Hadis Ibnu Umar ib'athha qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Bolehkah menyembelih unta tanpa diikat kaki kiri depannya dari bahasa dia? Boleh. Ini yang afdal. Seperti yang dibahas sebelumnya, nahr afdal untuk unta. Boleh juga dizabah. Sapi itu afdalnya zabah. Boleh di nahr. Ada qaul jumhur wa huwa barakallahu fikum. Apakah boleh menikah setelah itu lanjut talabul ilmi? Masyaallah. Ini kembali kepada orangnya. Kalau antum selaku talibul ilmi yang masih bujang, lajang, ketika antum tidak punya hasrat untuk menikah, tersibukkan dengan menghafal, murojaah, belajar, segala macam, tidak mikir sama sekali. Lanjutkan talabul ilmi, jangan mikir nikah. Dipahami? Atau antum punya hasrat. Kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang muncul, kadang muncul, kadang hilang. Banyak munculnya. Nah, gitu ya. Tetapi bisa antum meredam dengan memperbanyak puasa, olahraga, aktivitas belajar, dan segala macam. Bisa diredam lah. Muncul sebentar, paling hilang lagi sudah. Baik, lanjutkan talabul ilminya. Jangan dulu mikir menikah. Dikarenakan posisi antum ketika tidak ada gangguan, pikirannya masih fresh, itu lebih afdal. Tapi kondisi yang ketiga, dia betul-betul terganggu dengan ini. Pengennya rabi ya pokoknya. Pengen nikah, nikah, nikah, nikah gitu. Sudah gak konsen belajarnya itu. Ya, sudah puasa, sudah apa, gak bisa menahan. Sudah segala macam olahraga, sudah macam-macam amal-amal yang positif, ibadah, segala macamnya. Tidak bisa konsen sudah. Yowis, ambiar kabe. Gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, segera menikah, lanjutkan talabul ilmi bersama dengan istri. Lanjut, jangan lanjut. Datang lagi, ngontrak. Bikin rumah di dekat mahat. Belajar lagi. Sudah banyak temannya antum yang kayak gitu ya. Mana perasaan temannya antum di luar apa di jam berapa kita tahu lu mana dia. Dan nikah. Dibawa ke sini istrinya. Lu jangan iri. Masing-masing dengan kondisinya gitu. Belajar lagi. Kondisi seseorang yang tenang dengan keluarganya. Tidak lagi memikirkan itu semuanya. Ada keluarganya. Dan melanjutkan talabul ilminya. Itu akhwal. Sehingga keadaannya masing-masing barakallahu. Yang penting adalah semangat talabul ilmi. Barakallahu fikum. Antum kalau berangkat dulu di markiz Syamubi bin Hadi rahimahullah. Damat dulu. Dan markiz-markiz yang lainnya. Itu antara yang sudah keluarga dan bujang itu kurang lebih sama. Bahkan mungkin banyak yang sudah berkeluarga. Itu sama-sama semangat belajarnya. Yang berkeluarga itu dibawa anak-anaknya itu. Belajar bawa anak. Kalau sudah mulai besar-besar, jelas. Disuruh taklim sana, taklim sini. Itu diawasi sama orang tuanya. Atau ketika masih kecil, tuntun. Duduk di situ samping orang tuanya, kasih jajan. Yang rame-rame, belajar bapaknya. Selesai bawa pulang lagi. Itu biasa kayak gitu. Yang penting karena punya himmah, semangat tinggi untuk talabul ilmi. Dan bisa. Tapi pengertian dengan yang di rumah, terkait dengan belajarnya bergantian, dia mau belajar, berangkat, dijaga sama suaminya. Kalau suaminya harus ikut pelajaran tersebut, diajak anaknya tadi itu. Wah, kata. Yang penting punya semangat talabul ilmi. Gitu ya. Menikah itu bukan penghalang talabul ilmi. Talabul ilmi jangan mandek, jangan berhenti gara-gara menikah. Gabungkan antara Anda menikah dengan talabul ilmi. Kalau kondisi Anda memang harus segera menikah. Tapi kalau belum ada keinginan, belajar dulu. Belajar sampai tuntas. Baru mikir setelah itu nikah. Dulu antum pernah memberikan faedah kalau sapi boleh juga dinahar. Apakah cara naharnya sama? Sama dengan cara menahar unta. Ketika sapi dinahar, kayaknya sama dengan menahar unta. Ketika unta dizebah, maka sama dengan menzebah sapi. Dipahami ya? Bab terkait dengan nahru ibil muqayyadatan dan qa'imatan ini sama. Diterangkan dengan hadis Jabir yang saya bawakan di atas. Islam ya, Adi Jabir, Indah Abi Daud yang saya sebutkan tadi itu, mereka menahr al-budun ma'kulatal yusra qa'imatan. Digabungkan dua-duanya. Hadis Jabir bin Abdillah menerangkan keisiannya barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nah, yang penting istrimu, anakmu nanti jangan sampai ini yang tadi ya. Tadi ada jumlah i'tirabiyah namanya. Terus kayak yang tadi, yang penting jangan sampai istri kamu, anak-anak kamu mengganggu belajarnya kamu. Makanya harus ada komitmen bersama ketika menikah. Ya, teruskan belajar. Kamu belajar, saya belajar. Lanjut. Ya, keluarga enggak menghalangi untuk belajar. Anak enggak menghalangi untuk belajar. Justru jadi penyemangat kita untuk thalabul ilmi barakallahu. Nah. Yang dihafal yang mana? Hadis bin Umar. Dulu di Damas itu ya kawan, para mudarisnya itu memaklumi. Ketika ada dia bikin buka daris khas gitu ya. Yang hadir ada yang bawa anak itu dibayar sama dia. Ketika anaknya agak rewel, kholi. Dia akan dia main antum awasi supaya dia enggak jauh-jauh untuk belajar, enggak masalah. Maklumi. Nah, kemudian, "Hei, ngapain kamu bawa anak?" Gitu. Talinya benar. Enggak ada yang begitu. Dikarenakan memang kondisinya seperti itu. Saling memaklumi ini. Mereka ini punya keluarga, juga punya anak, kepengen belajar. Kalau ngurusi anak terus, gak pernah belajar. Sehingga dibawa. Dan itu saling ta'awun antara pengajarnya, yang belajar, saling pengertian. Yang bawa anak juga begitu, gak semua dibawa. Tapi yang memungkinkan itu dibawa. Di sangoni. Tahu sangoni gak? Apa sangoni itu ya? Dibekali jajan atau apa gitu supaya dia diem. Wah kan. Wallahu a'lam bissawab. Waduh suruh praktek saya rek. Bagaimana praktek nahar sama berdiri itu? Ada yang mau dijadikan? Ada yang mau dijadikan contoh? Ada yang mau? Ya Allah, ada yang mau? Nah, tapi posisinya itu kan kakinya dua. Onta kan kakinya? Empat. Apa dua orang gitu? Depan belakang. Antum bayangkan aja, onta kan kakinya empat. Gitu ya. Ini ditekuk satu, ditekuk belakang, diikat gini lah. Nah, gini lah. Kayak gini, diikat begini, ini diikat. Diikol namanya, diikat. Tek. Gini. Ketika ditekuk satu kan, ini berdiri kan dia akan begini. Tek. Nah, gini. Kepalanya akan mendongak. Gitu. Nah, ketika dia mendongak itulah, ditusuk di bagian nahrnya. Nahr itu sebelah sini. Nah, tusuk. Bismillah ya. Naikkan ke atas. Itu harus orang ahli dan tajam pisaunya. Kalau enggak punya. Itu menyiksa untanya. Dia harus cepat, tajam dan Masya Allah. Cepat gitu. Terus naik ke atas langsung. Sor gitu. Tahu apa yang sor? Sor itu darahnya. Mengucur darahnya. Langsung dia berk. Gitu. Faida wajibat junubuha. Saya sekali menyaksikan penyembelian unta di Damas. Caranya begitu. Cepat sekali itu. Itu enggak ada yang tahu. Ahli tukang jaga betul. Cepat. Sekali Masya Allah. Di sana sapi satu orang satu ya. Jekal selesai. Cepat. Masya Allah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Suruh praktek tapi enggak ada yang mau jadi onta repot. Terkait dengan doa, itu adalah amaran lisan, bukan hati. Bolehkah berdoa seperti ini, Ustaz? Mengangkat tangan, doa dalam hati, tanpa ucapan lisan. Itu enggak sunnah, yang doa itu dilafalkan. Doa, zikir, itu ibadah lafziyah. Kamu lafalkan. Tapi itu harus dikeraskan, gitu loh. Kamu sendiri yang melafalkan tadi itu, paling-paling bergumam. Hanya kamu yang mendengar suara itu. Barakallah. Nah, angkat tangan termasuk sunnah dalam berdoa. Tidak ada masalah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Apa bedanya riwayat dengan an, dan hadatsana, dan akhbaruna? Beda nomas. Kalau hadatsana akhbaruna, itu aman dari tadlisnya sang rawi. Kalau an, kalau rawinya mudallis dan membahayakan tadlisnya, riwayat dengan an, itu putus sanadnya. Dhaif dengan itu. Kalau dia mengatakan hadatsana atau akhbaruna, itu aman dari tadlisnya sang rawi. Silakan belajar, barakallahu fikum, mustalahul hadis. Kitab apa saja yang membahas tentang biografi para rawi? Ya banyak. Rawi kutubu sita. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Rawi kutubu sita. Itu ada buku khusus. Nama Rijal Kutubu Sita. Yang agak panjang, Tahdzibul Kamal Al-Mizzi. Cetakan yang Mu'tabar itu 45 jilid. Yang tahu saya. 45 kalau salah. Salah segitu. Saya enggak punya buku. Di pondok ada, di Matawa Pondok, tapi cetakan baru. Cuman 8 atau berapa itu. Itu diringkas sama Al-Hafidz Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib. Saya punya Tahdzibut Tahdzib. Ini cuma 6 jilid. Ada yang dibikin cuma beberapa jilid saja, 1 atau 2 gitu. Cetakan terbaru. Diringkas lagi, dikasih hukumnya secara global dalam Takribut Tahdzib. Satu jilid tebal seperti ini. Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau ingin biografinya lengkap, ya di buku-buku yang Tahdzibul Kamal atau Tahdzibut Tahdzib. Ini sudah buku 6. Sudah mewakili Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Antum menghafal itu aja sudah luar biasa ya. Barakallahu fiik. Kalau biografi dengan lebih lengkap lagi, lebih luas terkait dengan sejarah segala macam, bukunya Az-Zahabi, Siyar A'lamin Nubala. Atau Tarikh Islam Az-Zahabi. Siyar itu cetakannya Mu'tamad 25 jilid. Tebal-tebal. Tarikh Islam juga sama segitu. Atau antum bisa juga membaca buku Al-Bidayah Nihaya. Ini walaupun sejarah, tapi juga dimasukkan biografi singkat para rawi. Al-Bayu Nihaya, cetakan yang bagus, ya lumayan, sekian jilid. Jadi bukan buku kutip-kutip ke mahasis. Man talab al-hadis, aflas. Yang mencari ilmu hadis akan bangkrut. Raih semangat bakso. Masya Allah. Nah, terkait dengan rawi-rawi ini, itu yang pertama belajar mustalahnya. Belajar mustalah, ilmu hadis. Yang kedua, ngaji sama gurunya. Paham ya? Yang ketiga, menghafalkan rawi-rawi tadi. Ketika antum belajar mustalahul hadis, antum akan diajari cara membahas sebuah hadis. Membahas, menilai sebuah sanad, sahih atau dhaif atau tidak. Nah, ketika antum membahas sebuah isnad, akan merujuk ke buku-buku rijal tadi. Anda harus tahu namanya siapa. Dengan sekian lama antum bergelut di dunia ini, antum akan tahu yang ini adalah ini, ini adalah ini, ini adalah ini, ini adalah ini. Kebiasaan seperti itu. Tabaqah dia sebelah sini. Ini mesti meriwayatkan dari ini. Itu dari namanya kebiasaan. Tatabbu' wal istiqra dan tamrinat. Dipahami ya? Barakallahu. Nah, Hakadha ya. Dan itu bagi para muhaddisin, masya Allah, sebuah kelezatan, nikmat yang luar biasa, yang susah dilukiskan dengan kata-kata. La yuhitu bihal wasf. Kalau sudah membahas itu sudah, wah, dunia itu upawis. Ini yang mereka bahas. Asik. Rawi ini siapa ini? Mereka tahu, siapa ini orang ini? Siapa ini? Cari gak ketemu siapa ini? Siapa ini? Itu luar biasa tuh penasarannya itu. Cari, cari, cari. Tengah beres ini. Cek muridnya. Jangan-jangan tashif ini. Salah nama ini. Cek betul tashif. Itu sudah, alhamdulillah, tahu namanya. Fulan. Itu kebohongan sendiri. Dia membahas sebuah hadis. Bo'if. Bo'if. Cari lagi penguat-penguat yang lain. Cari penguat yang lainnya. Cari, cari, cari. Ada lagi. Bahas lagi. Bahas lagi. Amin panjang. Gitu. Alhamdulillah. Sahih li ghairi. Atau hasan li ghairi. Itu lebih zen daripada makan bakso. Ah, syawis. Itu nikmatnya luar biasa. Itu sampai bisa lupa waktu. Barakallahu fikum. Antum baca biografinya para ulama hadis, luar biasa maksudnya ikhwan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Cukup ya? Cukup. Kalau sama saya jangan lama-lama. Pada isya ada taklim yang berikutnya. Barakallahu fikum. Loh iya kan? Antum ada enggak taklim berikutnya pada isya? Ada ya? Nah iya, makanya taklim berikut. Nah, nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.